buat lo semuanya yang ngaku anak jempolan. Listen, this is special song for you. Yeah, dari tengah dan telunjuk gua angkat bersamaan. Bis buat lo semuanya, para jempolan. We love you. Lama sudah ku pendam rasa ini, berharap kau mengerti. Lelah sudah ku pendam beban ini, berharap kau bisa fahami. Bukan pria sempurna seperti kau impikan ataupun kau dambakan, tapi ku punya cinta, siap ku pertaruhkan dengan niat tulus untukmu. Ku sajikan mini materi, berharap kau mengerti, karena hanya dirimu yang ada dalam hati. Ku yakin dan percaya kau tercinta untukku, begitu sebaliknya aku untuk dirimu. I love you. Jadi saksi, hanya kau yang ada di dalam hati. Thanks buat para jempolan. I love you.